ku telusuri karang terjang berliku, tak peduli pasirnya melukai, aku pasrah dalam rangkulnya. Bila cinta berlumur dusta, aku tenggelam dalam kerugian. Sebab dia memberi surya, walau dia beri menyalipku. Diinginkannya untuk didamparkan di pantai.